lebih tinggi rasa mencahaya bulan tengah purnama. Hanya sangka teruk awan yang hitam hingga kasebut hana lejaya. Menyohai dinda memang kena yang lain, tapi hana le mesin lon han le ne cinta. Nepegahai kandangan lon be muka nu juken, menyo memang ngala en benu merah sia. Menyo memang ni kena kelon nang le ne sayang, nepegah beri jangan lon be ne menusa. Karena budak pinisam balon nepegah sayang, karena tingkah laku dinda lon kacuriga. Menyohana le cinta, menyohana le sayang, baku hai dinda jiwa lumbungka. Lenyo sabe nu siksa, kebet lon han nenit napa kan tega, hati lon ne peluka. Akan tega.